saja diorang. Malukah tak sadarkah kau kira ini manusia? Hey, tidakkah kau perhatikan dari apakah dirimu dijadikan? Hey, dari tetes air I'm